بين الباب فلا مجن له هو يجلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan. Kita baca matannya tadi dari Ali bin Said. Wa an Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila burjatin kanat 'inda qabr an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Husain. Ali bin Husain. Apanya Nabi? Iya. Yeah. Cicit. Yeah. Husain, Nabi cucunya Husain. Ini anaknya. Iya. Yeah. Berarti termasuk apa? Termasuk apa? Iya, yeah, Ahlul Bait. Ahlul Bait. Istilah Ahlul Bait hak, bahkan dari Al-Quran. Ya, istilah Ahlul Bait bukan milik golongan Syiah. Istilah Ahlul Bait milik Ahlus Sunnah. Alam jelas lafadznya. Yang paling cinta kepada Ahlul Bait adalah Ahlus Sunnah. Yang paling menghormati Ahlul Bait adalah Ahlus Sunnah. Dengan penghormatan yang tidak wudu, yang tidak berlebihan. Adapun kaum Rafidah menjadikan Ahlul Bait seperti Tuhan atau mirip Tuhan. Ya. Yeah. Yang pada hakikatnya mereka menghancurkan nama Ahlul Bait. Pada hakikatnya orang-orang Rafidah menjadikan Ahlul Bait sebagai orang yang jauh dari sunnah Nabi. Karena menurut mereka, imam-imam mereka dari kalangan Ahlul Bait itu maksum dari bayi. Kalau para nabi dan rasul itu maksum setelah jadi nabi, setelah jadi rasul. Tetapi Ahlul Bait, imam-imam kami yang 12 itu maksum dari bayi. Jadi dari bayi tidak pernah salah. Berarti ini mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil ngompol, iya, berak di celana, iya, lazimnya anak kecil. Iya, beliau maksum itu setelah jadi nabi, setelah jadi rasul. Mereka tidak. Imam-imam kami maksum dari bayi. Ya, ini adalah Rafidah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Husain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut siapa Ali bin Husain ini dan mempunyai gelar khusus. Ya. Bukan nama tapi gelar Zainal Abidin. Ya. Nanti akan dibahas oleh beliau. Radhiyallahu an annahu ra'a rajulan yaji'u ila burjatin, bahwa beliau melihat seorang laki-laki yang mendatangi burja, celah yang ada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi belum tertutup rapat waktu itu. Ya. Yeah. Melihat dari apa yang diucapkan oleh Ali bin Husain mungkin belum masuk ke Masjid Nabawi. Yeah. Karena Ali bin Husain ini anaknya Husain. Yeah. Husain meninggal kira-kira tahun 60 Hijrah. Yeah. 50 Hijrah. Husain dibantai oleh Ubaidillah bin Ziyad. Itu kira-kira 50 Hijrah. Yeah. Ali bin Husain anaknya Husain. Mungkin ketika peristiwa ini terjadi, Ali bin Husain hidup di tahun 80 Hijrah mungkin, atau 75 Hijrah mungkin. Padahal masuknya kubur Nabi ke Masjid Nabawi kira-kira tahun 99 atau 100 Hijrah. Ya. Yaji'u ila burjatin kanat 'inda qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat seorang laki-laki yang mendatangi satu celah yang berada di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kubur Nabi di situ ada tempat di situ ada celah, ada bolongan, didatangi oleh si laki-laki. Fayadkhulu fiha, lalu dia masuk. Fayad'u, lalu laki-laki ini berdoa, memohon. Dohirnya dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah, tidak memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika memohon kepada Nabi, meminta kepada Nabi, tentu syirik yang diketahui oleh kaum muslimin pada hari itu. Fanahahu, lalu Ali bin Husain melarang orang tadi, mencegah orang tadi, meminta agar orang tadi menghentikan perbuatannya, jangan berdoa di tempat itu. Ya. Waqal, lalu Ali bin Husain berkata, ala uhadditukum haditsan, maukah aku sampaikan kepadamu? Beliau memakai lafaz kum, ya, bukan ka. Ini secara faedah bahasa boleh. Secara faedah bahasa boleh. Satu orang tapi antum atau kum, secara faedah bahasa boleh. Tapi beliau nanti akan terangkan bahwa ini lebih bagus daripada uhadditsuka. Ya. Ini lebih baik, lebih fasih daripada uhadditsuka. Maka beliau mengucapkan ala uhadditsukum haditsan. Maukah engkau aku beritahu sebuah hadis? Aku sampaikan sebuah hadis. Sami'tuhu min abi. Yang aku dengar dari ayahku. Siapa ayah beliau? Husain. Husain. Anjaddi, dari kakekku. Jadi ayahku mendengar dari kakekku. Siapa kakekku di sini? Ya Ali. Ali bin Abi Thalib. Menantu Nabi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigotnya di sini memakai an. An, an. Ini anak-anak. Ini akan mendatangkan masalah kalau yang menyampaikan ini mudallis. Tapi berhubung Ali bin Husain bukan mudallis, tapi seorang alim, thiqah, soduk, maka tidak mengapa. Seorang perawi yang tidak mudallis, yang tidak banyak melakukan tadlis, penyamaran, maka ketika meriwayatkan sebuah hadis dengan an, an, an, boleh. Adapun perawi yang mudallis, ketika dia meriwayatkan dengan lafaz an, an, an, bukan qala, sami'tuhu qala, aku mendengar dia berkata begini, jadi sigotnya jatuh, oh, pasti, maka akan bermasalah di situ, jatuh derajat, ya, dalam keadaan tertentu tertolak dan menjadi baik. Nah. Ali bin Husain memakai lafaz an-ana, tetapi beliau bukan mudallis, maka tidak menyebabkan hadis ini bermasalah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'eedan, janganlah kalian menjadikan kuburku kelak sebagai 'eed. Semakna dengan hadis yang sudah kita baca. Apa maksud 'eed? Berarti seorang alim dari kalangan Ahlul Bait, yaitu Ali bin Husain, menganggap bahwa si rojul ini, si orang laki-laki ini, sedang menjadikan kubur Nabi sebagai aib, karena didatangi dalam waktu-waktu tertentu, apalagi ada tempat-tempat khusus, kemudian dia berdoa di situ, menghususkan. Ini menjadi aib, karena makna aib kan ada dua tadi kemarin. Ya, kemarin sudah kita bahas makna aib ada dua, secara berulang-ulang waktunya dan secara berulang-ulang perbuatannya. Dua-duanya aib namanya. Oleh karena itu, Idul Fitri dan Idul Adha itu berulang-ulang apanya? Waktunya dan perbuatannya. Kan setiap kali Idul Fitri itu lagi ya. Salat Id lagi, kemudian khutbah. Idul Adha, salat Id, khutbah, menyembelih kurban, kan berulang-ulang perbuatannya itu. Selain waktunya juga berulang-ulang tiap tahun. Nah, itu makna dari aib. Nah, kalau kita datang ke kubur tertentu dengan berulang-ulang, itu namanya menjadikan kubur itu menjadi aib. Apalagi dengan melakukan sesuatu yang berulang-ulang, berbuat itu lagi yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka berarti kita telah menjadikan kubur itu menjadi aib. Sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, la tattakhidhu qabri 'eedan, jangan kalian jadikan kuburku ini menjadi 'eed. Wala buyutakum qubura, maunya wa ataf di sini maka adalah lafaz yang hilang. Apa kira-kira? Tattakhidhu, wala tattakhidhu buyutakum kubura, karena baunya wa'atab, maka tattakhidhunya hilang, cukup di awal. Dalam menerjemahkan tidak boleh hilang tentunya, karena faidah bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda ya. Maka harus diterjemahkan, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Tidak tepat jika diterjemahkan dan jangan rumah-rumah kalian kuburan. Ya, kurang bisa dipahami. Bagaimana menjadikan rumah sebagai kuburan? Jawabannya juga ada dua, sudah kita bahas. Kemudian, wasallu alayya, dan bersolawatlah untuk aku. Melihat dari perintahnya, maka salawat wajib. Ini pun sudah dibahas. Tetapi kewajiban membaca salawat ada tempatnya. Kapan? Pertama, ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, atau kita yang menyebut sendiri. Yang kedua, ketika tasyahud. Ya, tidak ada khilaf dalam tasyahud akhir. Ada sedikit khilaf di tasyahud awal. Yang rajih wallahu a'lam, wajib dua-duanya. Tasyahud akhir dan tasyahud awal. Yang rajih antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, tidak ada perbedaan kecuali tidak ada perbedaan antara tasawuf awal dengan tasawuf akhir, kecuali doa, kecuali doa dari fitnah kubur, fitnah hidup mati, ya. Nah, ini ada di belum salah tersebut. Kalau sholat dua rakaat disebutnya tasawuf awal atau tasawuf akhir? Nah, ini yang khilaf banyak ulama. Makanya istiras atau tawaruk, nah, ini yang khilaf. Yang berpendapat tasawuf awal, ya duduk dua rakaat, istiras. Lalu bagaimana? Berarti nggak baca lima doa perlindungan dari lima itu? Ya, dan doa-doa yang lain karena dianggap awal atau istirahat. Ini khilaf panjang bainal ulama, saya tidak bisa menjelaskan. Wa sallu alayya, dan sampaikanlah selawat kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Hadis yang kemarin haitsu kuntum, di sini memakai lafaz aina, maksudnya sama. Karena salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ada yang janggal ini, apa kira-kira? Ada yang janggal. Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, dan bacalah selawat untukku. Sebab apa? Nah, mestinya kan solawat kalian akan sampai kepadaku. Di sini salam, ya. Di sini salam. Ini ada sedikit komentar dari Syekh Utsaimin nanti menunjukkan bahwa beliau sekali lagi, bagaimana yang sudah kita sebut-sebut, beliau alim, amik dalam pembahasan beliau. Bukan hanya riwayat, tetapi juga diroyah. Bahkan melihat kitab beliau yang satu ini, diroyah beliau cukup melebihi riwayat. Ya. Nanti juga berikut komentar beliau terhadap periwayat hadis ini. Ya. Karena hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Menurut zahirnya ini tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, tidak ada di Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, di kitab yang kurang masyhur yaitu Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah. Ya, maka beliau mengatakan rawahu fil Mukhtarah. Beliau meriwayatkan hadis ini di kitab Al-Mukhtarah. Ya, tidak masyhur kitab ini. Ah, nanti akan dibahas. Ini kitab siapa? Ya, yeah. Sekaligus pembahasan beliau tentang keanehan salah satu sahabat Imam Ahmad yang menulis kitab ini, tetapi sedikit meriwayatkan hadis. Ya, yeah. Amari. Sabar kita mengikuti penjelasan beliau satu persatu, karena beginilah ilmu, butuh kesabaran. Bertahun-tahun para a'immah sabar duduk di majlisnya seorang ulama, ya. Ngaji itu tidak 3 bulan ngaji, habis itu jadi da'i ceramah kemana-mana, ya. Pelatihan da'i selama 3 bulan 4 bulan, ya. Pakai karbit, ya, cepat sekali. Ngaji itu bertahun-tahun. Para ulama duduk di majlis ilmu bertahun-tahun. Antum tahu Al-Humaydi, guru besar Imam Bukhari. Kemana Imam Syafi'i berjalan diikuti. Imam Syafi'i ke Mesir, beliau ikut ke Mesir. Imam Syafi'i ke Irak, beliau ikut ke Irak. Sana kemari. Ta'zimnya Al-Imam Al-Humaydi kepada Al-Imam Syafi'i. Baru ketika Al-Imam Syafi'i wafat di Mesir, beliau pulang kembali ke Madinah. Ya, begitulah mencari ilmu. Maka berkah ilmu para ulama, sampai hari ini. Berkah namanya disebut kaum muslimin, terutama ahli ilmu sampai hari ini. Ia didoakan oleh kaum muslimin, ya, dan dinikmati ilmunya oleh kaum muslimin. Al-Imam Al-Umayyad, guru dari, salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Gurunya Imam Bukhari berapa? 1080, ya, 1000 lebih gurunya Al-Imam Al-Bukhari, ya. Dan dia mengatakan 1000 guru-guru lebih itu semuanya sepakat mengatakan bahwa iman qaulun wa amal, yazid wa yanqus, yazid bi tha'ah wa yanqus bi ma'asi. Sepakat seluruh guruku, kata Imam Bukhari, bahwa iman itu terdiri dari amal dan ucapan, perbuatan dan ucapan, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah kalau melakukan ketaatan ibadah, berkurang kalau melakukan kemaksiatan. Ini faidah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasul dan para sahabat, dan tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Siapa yang tidak mengatakan ini, maka dia keluar dari kelompok ahli sunnah wal jamaah, tapi belum keluar dari Islam. Mari kita ikuti dan kita nikmati apa yang disyarahkan oleh beliau. Qauluhu wa an Ali ibn al-Husain. Perkataan beliau dari Ali bin Husain, wa an Ali ibn Husain, kalimat wa an Ali ibn Husain. Huwa Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Nama beliau adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib. Siapa Abu Talib kita tahu. Siapa Ali bin Abi Talib kita tahu. Siapa Husain kita tahu. Ini anaknya. Ya, anaknya Husain, yaitu namanya Ali. Kebiasaan sebagian bangsa Arab atau sebagian sahabat memberi nama anaknya sama dengan nama kakeknya, ya. Bapaknya Husain namanya Ali, maka ketika punya anak diberi nama juga Ali, ya. Yusamma Zainul Abidin, beliau dijuluki, ya, dilakobi, bukan dinamai, kurang tepat kalau dinamai, ya. Digelari, dijuluki dengan Zainul Abidin. Apa Zainal Abidin artinya? Hiasannya orang-orang yang beribadah, hiasannya para abidin, hiasannya para ahli ibadah, ya. Dan beliau marah dijuluki itu. Beliau tidak suka, ya, karena beliau wafat dalam usia yang muda, apalagi wafatnya dalam keadaan yang menimbulkan perhatian kaum muslimin, terutama orang-orang awam melihat sebagai sesuatu yang luar biasa, ya. Apalagi dari kaum Rafidhah tadi. Menurut Rafidhah, terbunuhnya Husain itu sesuatu yang sangat besar, ya. Seolah lebih besar dari terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, terbunuhnya Umar. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa terbunuhnya Husain musibah besar, tetapi tidak lebih besar dari meninggalnya bapaknya, terbunuhnya bapaknya, kakeknya, Ali bin Abi Thalib, bapaknya, kakeknya si Ali. Kenapa? Karena jelas Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia daripada Husain. Ali termasuk 10 yang dapat kabar gembira surga, bahkan Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdi, ya. Tetapi kenapa meninggalnya Ali, terbunuhnya Ali, mereka tidak meratapi? Nah, ini. Ya. Bahkan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka tidak meratapi? Kalau mereka menganggap ratapan itu sebagai sesuatu yang benar. Dan nama ini tidak disukai, Para ulama tidak menyukai nama-nama seperti ini. Umumnya nama-nama yang memakai di, ya, Zainal Abidin, Nasiruddin, Muhyiddin. Tadinya bukan nama, tadinya bukan nama, gelar saja. Muhyiddin, ya, Imam Nawawi kan diberi gelar Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Ya, ini nama ini kan buruk. Nama ini berlebihan, tidak disukai. Dan tidak ada di kalangan sahabat yang namanya pakai din din din, ya, enggak ada sahabat namanya Muhyiddin, Wafiuddin, Nasiruddin, Zainuddin, Zainal Abidin, tidak ada. Tidak ada, karena nama itu memang buruk. Lihat nama sahabat sederhana, Umar, Utsman, Ali, ya, Muhammad, Ahmad, Suhail, Amr. Nama-nama yang mudah, sederhana. Dan nama itu tidak harus ada artinya. Adam artinya apa? Nuh artinya apa? Idris, ya, tidak harus ada nama. Nah, kita kalau nanya, minta nama, kepada Pak Ustaz, kasih nama, ya. Pakai nanya, artinya apa Pak Ustaz? Artinya apa Pak? Kayaknya nama itu harus ada artinya. Ya, Umar, Utsman, apa artinya? Nama yang paling mulia Ibrahim, Musa, ya. Musa malah artinya apa? Ini ya pisau kecil itu. Tentu yang dimaksud bukan itu, ya. Ya nama aja, ya bertepatan aja pisau kecil itu apa diberi nama Musa, ya, pisau cukur kecil. Kan yang dimaksud bukan itu. Muafik saja, kebetulan saja. Ya. Min afdali ahli al-bait 'ilman wa zuhdan wa fiqha. Beliau termasuk semulia-mulia, seutama ahlul bait. Ya. Ahlul bait yang mulia. Ali bin Husain. Ilman wa zuhdan wa fiqhan. Secara ilmu, secara kezuhudan, secara kefaqihan. Beliau Ali berilmu. Ali bin Husain. Tapi menurut ahlu sunnah, beliau tidak maksum. Karena yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal Husainu ma'rufun. Adapun Husain ma'ruf. Ibnu Fatimah radhiyallahu anha. Anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Matinya terbunuh setelah ditipu oleh orang-orang Irak. Disuruh datang ke Irak, bukan disambut, bukan dibela, dibiarkan begitu saja dengan beberapa sahabatnya, tidak sampai 100, yang akhirnya dikepung oleh tentara Ubaidillah bin Ziyad di zaman Yazid bin Muawiyah. Kemudian keutamaan beliau, ya, keluar dari lisan dan keutamaan Husain, bukan ijtihad para sahabat lagi, tapi keluar dari lisan Nabi. Siapa Husain ini? Ya, penghulu para pemuda di surga dan lain-lain, ujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama saudaranya Hasan. Wa abuhu Aliun radhiyallahu anhu. Bapaknya adalah Ali, bapaknya Husain adalah Ali radhiyallahu anhu. Ya. Saya kira tentang beliau, keluarganya dan seterusnya masyhur ma'ruf semua orang. Kemudian kalimat yaji'u ila furjatin. Laki-laki itu datang ke furja, celah. Hadha ar-rajulu la shakka annahu lam yataqarrar مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لإعتقاده أن فيها فضلا وزية. Si Rasul ini tidak akan mendatangi furjah tadi, berulang-ulang mendatangi furjah itu, berkali-kali mendatangi furjah itu, tidak mungkin kalau tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwa di dalam furjah itu ada keutamaan, ada kelebihan. Kecuali sekali waktu, mungkin kebetulan. Ini enggak diulang-ulang, aib. Berarti si rajul ini menganggap bahwa di furjah itu ada keutamaan, ada kelebihan, ada keberkahan. Padahal haram bagi kita mengatakan tempat ini berkah, tempat ini utama, tempat ini mulia, tidak boleh kecuali dengan dalil yang umum atau yang khusus. Ya, yang umum, tempat yang berkah itu apa? Masjid, majelis ilmu secara umum. Secara khusus apa? Raudhah. Ya, Maqam Ibrahim. Tiga masjid itu. Ya. Secara khusus dan secara umum harus dengan dalil. وقوله يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتها بابا وسيلة إلى الشرك. Keadaan orang ini yang menyangka bahwa berdoa di furjah tersebut, di sisi kubur tersebut, bahwa di situ ada keutamaan, tidak syak lagi ini membuka pintu syirik, menjadi wasilah sarana menuju syirik. Yang pertama, tidak ada dalil berarti berbuat bid'ah. Yang kedua, menganggap bahwa untuk menuju kepada Allah perlu perantara. Maka dengan perbuatan sirajul ini menyebabkan orang lain membuat tempat-tempat lain yang juga mengandung berkah tanpa dalil. Sebagaimana hari ini, kan bukan hanya kubur Nabi yang diyakini mendatangkan keberkahan. Kubur Wali Bulan, kubur Si Anu, kubur Si Anu. Bal jami'ul ibadati idza kanat 'indal qabri فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية. Yang benar bahwa seluruh ibadah yang dilakukan di atas kuburan, maka tidak boleh dengan i'tiqad bahwa di tempat itu mempunyai keutamaan. Ya, sawa'an kanat salatan au du'aan atau qira'atan. Apakah ibadah itu berupa salat atau berupa berdoa atau berupa membaca Al-Qur'an? Sama. Ya. Maka membaca Al-Qur'an kebetulan lewat di kuburan, ya. Lewat di kuburan sambil jalan meneruskan hafalannya, dia pulang dari ma'hadnya, pulang ke rumah melewati kuburan, dan sambil berjalan pulang itu dia murojaah hafalannya. Pas lewat kuburan meneruskan, ya. Bolehkah? Ya, semua boleh. Karena itu tidak berulang, ya. Dan dia tidak meniatkan baca Al-Quran di atas kubur itu, berarti tanpa i'tiqad. Yang tidak boleh, dia sengaja datang ke kubur itu, lalu setelah duduk di kubur itu atau sambil berdiri atau sambil bersandar, dia sengaja membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud oleh Nabi, jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Biar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka bacalah Al-Quran di rumah kalian. Yang menunjukkan bahwa di kuburan tidak ada baca Al-Quran berarti bukan mencontoh Nabi ketika sengaja membaca Al-Quran di atas kubur. Tentu ini beda dengan keadaan tadi, karena dia hanya lewat dan bukan menjadi kesengajaan dia dan tanpa i'tiqad. atau berdoa, atau berdoa. Kita baru saja mengantarkan jenazah, mengubur jenazah di tanah kusir misalnya. Kemudian selesai mengubur jenazah itu, kita berdoa kepada Allah. Doa apa saja? Bolehkah? Tentu boleh. Tentu boleh. Karena niat kita adalah berziarah kubur. Habis itu dilihat mendung, gelap. Sementara kita bawa motor, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah, jangan hujan dulu. Ini kan berdoa di kuburan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh, kalau ente mau berdoa, jangan di sini. Ya. Di mana? Di situ tuh. Di makam Mbah Fulan. Ya, Mbah Rio misalnya. Ah, di situ. Sengaja ke situ lalu berdoa kepada Allah. Ini yang hilang. Berarti ada apa? Ada i'tikaf. Ada i'tikaf. Adapun berdoa di kuburan tanpa i'tikaf tentu boleh. Jadi yang diharamkan oleh Islam i'tikafnya itu. Atau sholat. Maka ada riwayat Nabi menyolatkan mayat wanita penyapu masjid itu di mana? Iya, di kuburan. Di kuburan. Kenapa Nabi sholat di kuburan? Kenapa? Sengaja? Tidak. Tapi iya, telat, terlambat. Tahu-tahu sudah dikubur. Bukan menyengaja sholat di kuburan. Kalau menyengaja tentu tidak boleh. Walihada naqul. Oleh karena itu kami katakan tuqra'ul qira'atu 'inda al-qabri idza kana al-insanu ya'taqidu anna al-qira'ata 'inda al-qabri afdal. Tidak disukai atau dibenci atau tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an di atas kubur jika si pembaca Al-Qur'an tersebut meyakini beri'tikad bahwa membaca Al-Quran di atas kubur lebih afdol, lebih mulia. Maka jika tanpa i'tikad seperti ini boleh, ya. Berarti sama saja boleh. Ya tentu kalau tidak ada i'tikad seperti itu, ngapain ke kuburan baca Al-Quran? Ngapain? Kan begitu. Kemudian kalimat fanahahu, beliau melarang orang tadi ay talaba minhu al-kab. Beliau meminta kepada orang itu untuk menghentikan. Ya, karena sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Jadi beliau bukan menghalang-halangi, bukan. Karena sudah terjadi. Tapi beliau meminta kepada orang itu untuk menghentikan perbuatannya. Ala uhadditsukum haditsan. Maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis? Nah, ini dia. Uhadditsukum warrajulu wahid. Aku sampaikan hadis kepada kalian, kum. Padahal si rajul tadi hanya satu orang. Kenapa memakai lafaz kum? Kalian. لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهم فجاء هذا الرجل إلى الفرج. Orang ini tidak sendirian. Zahirnya kemungkinan terbesarnya, bahkan kalau bahasa kita mungkin 100%, orang ini bukan orang pertama. Orang ini tidak ngarang sendiri dengan sendirinya, tapi apa? Mengikuti orang-orang lain atau setidaknya dikasih tahu oleh orang-orang lain ada syubhat yang sampai ke kepala dia. Oleh karena itu perbuatan ini mewakili orang-orang lain yang sealiran, yang sama-sama tidak paham. Ya. Nah, maka dengan lafaz ala uhadditsukum ini kata beliau lebih kuat. Ya, artinya maksud beliau, maukah aku sampaikan kepadamu hadis dan tolong sampaikan kepada orang-orang yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ala adatun uh ay uridu alaikum an uhadditsukum. Ala ini huruf yang bermakna at-tanbi, meminta perhatian. Ya, ada huruf dalam kaidah bahasa Arab yang diucapkan di awal kalimat sebelum memberitahukan hal-hal yang penting. Sering diterjemahkan dengan apa? Ketahuilah. Ya. Ketika orang berbicara ketahuilah, biasanya bukan hal yang sepele. Ya. Ketahuilah olehmu bahwa saya sudah makan tadi. Ya. Ini enggak lazim. Ini cuma makan doang pakai ketahuilah. Ya. Ketahuilah hal yang penting. Wa faidatuha, faidahnya, hikmahnya, manfaatnya, tanbihul mukhatab ila ma yuridu ay yuhaddithahu bih, menarik perhatian dari lawan bicara, menarik perhatian dari al-mukhatab yang diajak bicara, orang kedua, ya, agar dia memperhatikan apa yang akan kita ucapkan. Ini Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ala wa huwal qalb. Banyak dalam Al-Qur'an dan Sunnah. An abi an jaddi. Ini tentang anak-anak sedikit. Dari bapakku, dari kakekku. Dari bapakku yaitu Husain, dari kakekku yaitu Ali. Abuhu Al-Hasan, saya kira saya salah tulis. Di tempat atom Al-Hasan apa Al-Husain? Hah? Al-Husain ya, di sini salah Al-Hasan. Abuhu Al-Husain yang benar. Bapaknya adalah Husain, bukan Hasan. Hasan pamannya. Ya. Yeah. Wa jadduhu Ali ibn Abi Thalib. Sementara kakeknya adalah Ali ibn Abi Thalib. Radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sanadu muttasil. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanad ini bersambung. Karena Ali bertemu dengan Husain bapaknya, Husain bertemu dengan Ali bapaknya, Ali jelas bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sanad ini bersambung. Muttasil. Ya. Dan bersambungnya sanad menurut Imam Muslim tidak harus ada bukti bahwa ketemu, cukup sezaman. Ketika sezaman maka disebut muttasil. Kalau tidak sezaman maka jelas terputus. Ya. Adapun Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari lebih ketat. Disebut bersambung tidak cukup sezaman. Tapi ada qarinah, ada bukti, ada dalil bahwa si Ali tadi memang pernah bertemu dengan Husain. Ya, kalau ini anak bapak saya kira pasti ketemu. Yang lain, contoh yang lain. Ya. Sezaman betul, tapi apakah ketemu? Bisa saja yang satu di Mesir, yang satu di Madinah. Nah, maka Bukhari dalam hal ini lebih ketat, ya. Tapi dalam prakteknya Imam Muslim lebih mudah dipahami, ya. Karena sulit sekali untuk mempraktekkan seperti apa yang disyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Maka para ulama bersepakat bahwa syarat Bukhari lebih berat dari syarat Muslim, ya. Maka syarat terberat adalah syarat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, syarat Bukhari saja. Yang ketiga, syarat Muslim. Wafihi an'anah. Di dalam sanad ini ada an'anah. Masuk waktu? Masuk ya? Ya, kita sholat dulu. Dipastikan bahwa perawi itu mendengar dari gurunya. Jadi Ali mendengar langsung dari Husain, Husain mendengar langsung dari Ali, Ali mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Walaupun memakai an'an. Kemudian la tattakhidu qabri 'ila. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi aib. Yuqalu fihi kama bil hadits sabiq. Ini seperti apa yang sudah disebutkan di hadis sebelumnya, annahu naha an yustaqadha quburuhu 'idan. Bahwa beliau melarang. Beliau memohon kepada Allah agar kuburnya tidak dijadikan aib. Yufadu wa litaqarraru ilaih. Dikunjungi berulang-ulang di hari-hari khusus, di bulan-bulan khusus, dan menjadi kebiasaan kaum muslimin. Ini beliau tidak inginkan. Di annahu wasilatun ila syirk. Karena ini bisa menjadi wasilah menuju syirik. Dan betul apa yang dikhawatirkan oleh beliau, ternyata tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan orang saleh di muka bumi ini, sebagiannya, bahkan sebagian besarnya, dijadikan tempat kemusyrikan. Wala buyutakum kubura. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Penjelasan ini sudah lewat dan beliau tidak mengulang lagi. Wassallu alayya, dan bersalawatlah untukku. Fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Karena salam kalian, dari selawat kemudian salam, sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Al-labdu hakada wa asyukku fi sihhatihi. Lafadnya seperti ini. Ya, lafadnya seperti ini, kata beliau. Dan aku ragu terhadap kesahihan hadis ini. Aku ragu apakah hadis ini sahih atau tidak. Lianna qawlahu, karena kalimat sallu alaiya yabtadi ayyukal fa inna salatakum tablughu. Karena lafaz sallu alayya, bersalawatlah untukku, maka mestinya disambung dengan sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku. Ya, bukan salam. Illa ayyukala hadha min babit tayyi wal nasyar. Kecuali hal ini diucapkan sebagai at-tayyi wal nasyar, untuk menyebarluaskan. Ya, maka sekali lagi beliau ragu apakah hadis ini sahih atau tidak. Hadis ini riwayat siapa? Nanti akan dibahas oleh beliau secara lafaz ya, secara lafaz. Ya, kalau secara makna maka masih menurut beliau Bukhari juga meriwayatkan, tetapi di dalam At-Tariq Al-Kabir. Ya, dan juga Abu Ya'la. Yang dimaksud beliau secara lafaz. Lafaz fa inna taslimakum. Ini yang dipermasalahkan oleh beliau. Wal ma'na sallu 'alayya wa sallimu. Maknanya adalah berselawatlah untukku dan sampaikanlah salam. Fa inna taslimakum wa salatakum tablughuni. Ya, ini yang tidak ada masalah. Ini yang tidak menimbulkan pertanyaan. Berselawatlah untukku, berselawatlah dan sampaikanlah salam untukku, karena salam dan selawat kalian akan sampai kepadaku. Maka sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Ya. Allahumma salli alaihi. Kan selawat diikuti dengan salam. Selawat diikuti dengan salam. وكأنه ذكر الفعلين العلة والعلتين. Seolah-olah di sini disebutkan dua pekerjaan dan dua ilat. Dua pekerjaan dan dua ilat. Ilat itu alasan. Ya. Selawat dan salam tadi. Lakin hudifa minal ula ma dallat alaihi thaniya wa minal thaniyati ma dallat alaihi ula. Akan tetapi dihilangkan yang awal ini berhubungan dengan yang kedua, seperti salam tadi. Kenapa disebutkan salawat tetapi kalimat selanjutnya salam, ya. Ini bisa bermakna dua-duanya. Oleh karena itu beliau tidak mempermasalahkan dari segi makna, hanya lafaznya saja. Wa sallu alayya sabaqa ma'naha. Sedangkan lafaz sallu alayya, berselawatlah untukku, ini sudah dibahas. Wal murad sallu alayya fi ayyi makanin kuntum. Jadi maksud adalah berselawatlah untukku dari tempat mana saja kalian berada. Ya, karena itu tidak perlu repot-repot ke Madinah, tidak perlu repot-repot datang ke kubur Nabi. Karena dari manapun kita berselawat akan sampai kepada beliau. Kalau kita repot-repot ke Madinah boleh, tapi untuk sholat di Masjid Nabawi, bukan untuk tujuan utama ziarah ke makam Nabi, bukan. Adapun setelah sholat di Masjid Nabawi, silahkan berziarah ke kubur Nabi dan cukup sekali. Yes. Wala hajata ila an ta'tu ila al-qabri wa tusallimu alayya wa tusallu alayya 'inda. Maka tidak ada hajat untuk datang ke kubur dan memberikan salam kepadaku dan memberikan salawat kepadaku di atas kuburku. Seolah-olah Nabi berbicara seperti itu. Ya, seolah-olah Nabi berbicara seperti itu. Ucapan seolah-olah seperti ini bukan mengada-ada. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, uridu Aba Talib wa uridu Salman. Ibnu Qayyim mengatakan seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau menghendaki Abu Talib, engkau menghendaki Abu Talib masuk Islam, masuk surga, dapat hidayah. Aku tidak, aku menghendaki Salman. Abu Talib dekat sekali dengan Nabi, Salman jauh sekali dari Parsi, dari daerah Irak. Tidak ada hubungan apa-apa. Yang tiap hari bersama Nabi, bergaul dengan Nabi dari kecil, tetap tidak dapat hidayah. Yang tidak kenal dengan Nabi, tidak ada hubungan dengan Nabi, datang ke Madinah, masuk Islam, dapat hidayah. Ibnu Qayyim mengatakan seolah-olah Allah berfirman seperti ini. Ya. Yablughuni taqaddama kaifa yablughuhu sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah dijelaskan bagaimana selawat itu bisa sampai kepada beliau. Allah menciptakan apa? Iya. Malaikat-malaikat khusus yang akan menyampaikan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu fil Mukhtar. Beliau meriwayatkan hadis ini di kitab Al-Mukhtar. Al-fa'il muallif Al-Mukhtar. Melihat dari lafaz ini, maka tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali muallif. Muallif. Muallif apa? Penulis. Penulis pengarang. Penulis Al-Mukhtar. Maka rawa di sini tidak mungkin Bukhari, tidak mungkin Muslim, tidak mungkin Abu Dawud dan Nasa'i secara lafaznya. Adapun secara makna tadi dibahas catatan kaki beliau Bukhari, Abu Ya'la, kemudian komentar Al-Haytami dan seterusnya. Al-fa'il muallif Al-Mukhtar. Fa'il dari kata rawa artinya dia, ya, atau beliau. Beliau meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan hadis ini di kitab Al-Mukhtar. Siapa kira-kira? Ya, penulis kitab Al-Mukhtar. Gitu. Al-ahadith Al-Mukhtar, hadis-hadis pilihan. Wal muallifu huwa Abdul Ghani Al-Maqdisi. Muallifnya, penulisnya, pengarangnya adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi min al-Hanabilah. Beliau dari mazhab Hambali. Ketika kita mendengar Hanabilah, Hanabiyah, Syafi'iyah, maka jangan sekali-kali kita menyangka bahwa beliau taklid dengan Imam Ahmad, beliau taklid dengan Imam Syafi'i, beliau taklid dengan Abu Hanifah. Tidak. Tidak. Tidak sama sekali. Para ulama yang betul-betul ulama bebas dari taklid. Mereka merdeka dari siapapun. Hanya pertama, dia mendapatkan ilmu pertama kali itu dari Al-Imam Syafi'i. Kemudian dari sahabat-sahabat Al-Imam Syafi'i. Maka faidah-faidahnya, fawaid-fawaidnya dan seterusnya tentu dipengaruhi oleh gurunya. Ini tidak bisa tidak. Murid terpengaruh dengan gurunya, ini tidak bisa tidak. Adapun dikatakan mereka taklid dan bermadhab dengan madhab Syafi'i, ini keliru. Keliru. Dalam segala hal mengikuti Syafi'i, keliru. Dalam hal, segala hal mengikuti Imam Hambali, ini keliru. Beberapa hal atau mungkin yang terbesarnya mungkin, karena hari itu bukan kitab belum tersebar luas seperti hari ini. Ya, orang-orang yang ada di Madinah mau tidak mau akan mengikuti Imam Darul Hijrah Imam Malik, mau tidak mau. Ya, sementara yang di Mesir mengikuti Imam Syafi'i dan tidak mau tidak mau. Karena memang ulama terbesar, ulama terbesar, seperti itu keadaan. Oleh karena itu, ulama-ulama ini pada umumnya mereka safar, mereka safar untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasannya, untuk agar tidak jumud. Oleh karena itu, ulama yang banyak berjalan seperti Imam Bukhari tidak terlihat beliau ikut siapa. Maka tidak ada Al-Bukhari Al-Syafi'i, Al-Bukhari Al-Hambali. Tidak ada. Ya, tidak seperti Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya, Al-Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i. Gitu. Ya, berlebih berkurang. Nah, yang ada disematkan nama-nama madhab di belakangnya bukan berarti mereka taklid sekali lagi. Tidak. Tidak ada ulama yang taklid. Nah, satu dua taklid tentu pasti bagaimana yang sudah kita bahas. Nah, ini beliau membahas tentang Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wa ma aqallul hadithi bil Hanabilah. Beliau termasuk madhab Hambali yang sedikit meriwayatkan hadis. Ya, wahada min akrabi ma yakun, ini aneh, kata beliau, kata Syaikh Utsaimin. Ini aneh, yakni ashabul Imam Ahmad aqallun nasi tahrisan binisbati lisyafi'iyah. Karena apa? Karena ini sahabatnya Imam Ahmad, muridnya Imam Ahmad, kok sedikit meriwayatkan hadis. Ya, maka jarang kita dengar riwayat Al-Imam Al-Maqdisi, karena sedikit sekali. Ya, dan beliau mengatakan ini cukup aneh, karena Al-Imam Ahmad terkenal dengan periwayatan hadis, bahkan dipuji oleh gurunya. Bukan main-main yang memuji gurunya Al-Imam Syafi'i. Maka sahabat yang satu ini termasuk aneh. Sahabatnya Imam Ahmad yang satu ini aneh menurut beliau, karena hanya sedikit meriwayatkan hadis. Dan para ulama berlebih berkurang. Kalau sudah berbicara tentang takhasus, kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang khusus, maka akan kelihatan Imam Syafi'i menonjol di apanya, Imam Malik menonjol di apanya, Imam Abu Hanifah menonjol di apanya, dan seterusnya. Kalau sudah berbicara tentang rinciannya. Adapun ketika berbicara tentang umum, tentu seluruh ulama ini paham dengan akidah, paham dengan tafsir, paham dengan hadis secara umum. Tapi kalau sudah berbicara tentang khusus, maka berlebih dan berkurang. Bagaimana diawali oleh para sahabat? Apakah para sahabat semuanya ahli dalam segala bidang? Kan tidak. Siapa yang dijuluki mufassir dari kalangan para sahabat? Ya, kan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, gitu. Siapa ahli hadis? Abu Hurairah, gitu kan? Siapa ahli fikih? Mu'adz bin Jabal. Kan itu dari Nabi. Umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram, Mu'adz bin Jabal. Kan fikih, mana yang halal, mana yang haram. Ya, dari periwayatan seperti Abu Hurairah, aku hafal dari Nabi dua karung hadis. Ya, dari tafsir seperti Ibnu Mas'ud, tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun, dan atas peristiwa apa ayat itu turun. Gitu. Bukan berarti bahwa Ibnu Mas'ud tidak tahu apa-apa tentang hadis, tidak. Abu Hurairah tidak tahu apa-apa tentang tafsir, tidak. Ya, Mu'adz bin Jabal tidak tahu apa-apa tentang hadis dan tafsir, tidak. Kalau sudah berbicara tentang tafsir rincian. Maka Syaikh Utsaimin mengatakan fal hanabilatu ghalaba alaihim rahimahumullah al-fiqh ma'a al-hadith. Al-hanabilah, sahabat-sahabat Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ghalibnya mereka memahami fikih bersama hadith. Karena memang mengikuti jejak Imam Ahmad yang sangat dalam sekali ilmunya tentang hadis. Fasaru muhadditsin wa fuqaha. Maka sahabat-sahabat atau murid Imam Ahmad menjadi muhaddits, menjadi ahli hadis dan juga fuqaha ahli fikih. Walakinnahum rahimahumullah basar. Akan tetapi mereka manusia biasa. Mereka ini manusia biasa, terbatas kemampuannya, tidak sempurna maksudnya, tidak seperti para nabi dan rasul. Fa idza aqadu min hadzal ilmi sara dzalika ziaman lil ilmi al-akhar. Ketika seorang ulama sibuk dengan bidang ilmu tertentu, fikih misalnya, maka di bidang ilmu yang lain berkurang. Perhatiannya dengan hadis berkurang. Begitu juga yang sibuk dengan hadis, maka perhatiannya terhadap fikih berkurang. Maka ketika berbicara masalah fikih, antum bisa melihat bagaimana kepiawaian Al-Imam Syafi'i di hadapan Imam Ahmad. Misalnya ketika berdebat tentang apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir, ya, yang waktu itu kita bahas. Ya. Hujjah Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i kita melihat menakjubkan. Ya. Sementara berbicara tentang hadis, Imam Ahmad sangat menakjubkan. Manusia berlebih dan berkurang. Wa amal ahnaf, adapun ahnaf diambil dari Hanafi, ya, Abu Hanifah. Fa innahum aqadu bil fikhi, lebih konsentrasi dalam masalah fikih. Maka dikenal Imam Abu Hanifah itu ahli fikih, ahlu ra'yu. Ya, ahlu ra'yu itu tidak tertelah secara mutlak. Kalau ro'yu itu dipakai untuk memahami dalil, tentu terpuji. Ro'yu itu tercela kalau dipakai untuk menolak dalil. Dalil ditolak dengan ro'yu, ini tercela. Adapun ro'yu dipakai untuk memahami dalil, mendukung dalil, sesuai dengan dalil, maka ini tidak tercela tapi terpuji. Lakin qallat bid'atuhum fil hadis, akan tetapi kalangan Hanafiyah sedikit sekali perbendaharaannya, barang dagangannya dalam masalah hadis. Ya. Riwayat Abu Hanifah kan jarang sekali. Tidak seperti riwayat Imam Ahmad. Padahal tuan siapa? Abu Hanifah atau Imam Ahmad? Jauh. Melewati Imam Syafi'i, melewati Imam Malik. Ya, tidak bertemu. Berarti kalau Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis, lebih apa? Lebih dekat kan? Lebih dekat sanadnya Ali, tidak Nazi. Kalau Imam Ahmad meriwayatkan hadis, mungkin bisa 6 sanad, 7 sanad, 6 rawi, 7 rawi. Beliau mungkin, Imam Abu Hanifah, mungkin 3 rawi, 4 rawi. Karena lebih dekat ke zaman Nabi. Kan begitu. Nah, di sini kita melihat bagaimana kecenderungan masing-masing ulama. Ya, berlebih dan berkurang. Tapi sekali lagi, ini tidak berarti kita katakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak tahu apa-apa tentang hadis. Ucapan yang sangat kuat. Lakin qallat bid'atuhum fil hadis, Imam Abu Hanifah masyhur, terkenal dalam masalah fikih, tapi sedikit dalam masalah hadis. Walihada yusammuna ashabur ra'yi. Oleh karena itu orang-orang yang berada di sekitar Abu Hanifah atau yang ya, istilah mudahnya bermadhab Hanafi, mereka disebut ashabur ra'yi, yang mahir dalam masalah ra'yu, akal, kias. Rasulullah ulama mengatakan ilmu usul fikih pertama kali diucapkan, dikibarkan, diteriakkan oleh al-imam Abu Hanifah. Maka dalam ilmu usul fikih kan luas kan. Perintah tidak menjadi wajib apabila diawali dengan larangan. Hal-hal seperti ini kan sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Itu al-imam Abu Hanifah ahlinya. Lijillatil hadithi anhum, karena mereka sedikit meriwayatkan hadis. Wasyafi'iyatu aktarun nasi inayatan bil hadithi wa tafsir. Sementara ulama-ulama Syafi'iyah yang paling banyak meriwayatkan hadis dan tafsir. Wal Malikiyah kadzalik, begitu juga ulama-ulama Malikiyah mengikuti Imam Malik. Kemudian Hanabilah wasat, kemudian ulama-ulama dari kalangan Hanabilah berada dalam pertengahan. Wa aqalluhum bi dzalika al-ahnaf ma anna lahum kutuban fil hadis, dan yang paling sedikit dalam masalah hadis adalah al-ahnaf, ya, walaupun mereka juga mempunyai kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam. Untuk masalahnya kita lanjutkan kepada insyaallah. Ada pertanyaan? Satu atau dua? Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi? Dan kapan diangkat menjadi rasul? Apa bersamaan diangkat menjadi nabi dan rasul? Ini ada khilaf yang rajih dan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, bersamaan dengan turunnya Iqra. Tapi ada pendapat bahwa turunnya Iqra itu mengangkat beliau menjadi nabi. Ya, adapun beliau terangkat sebagai rasul dengan turunnya al-Muddat, karena ada perintah untuk berdakwah, menyampaikan. Ya, Allah. Banyak sekali ustaz atau ulama, ya, karena ustaz jangan disamakan dengan ulama. ya. Jauh ustaz dengan ulama, jauh ustaz barangkali di sini ya. Banyak sekali ustaz yang menulis buku atau mengomentari pendapat mengenai satu permasalahan agama. Bagaimana cara kita menyeleksi atau memilih atau mengikuti pendapat mereka? Apakah saat ini perlu dibuat semacam jarak wa ta'dil agar kita melihat kepribadian ustaz? Ketika antum mengikuti manhaj yang hakik ini, mengikuti kajian-kajian sunnah salaf, maka dengan sendiri, ya, antum yang duduk di majlis-majlis sunnah, maka antum akan tahu, walaupun barangkali tidak bisa menerangkan, atau minimal antum bisa milih. Ya, ada orang ceramah, ya, sekali dengar, antum malas datang lagi. Ya, kenapa? Antum sudah punya pilihan, sudah terbentuk manhaj itu dalam diri antum. Gitu ya. Walaupun mungkin nggak ada yang ngasih tahu. Bahkan yang ceramah itu profesor doktor. Antum dengerin ya, 10 menit, 15 menit ya. Ah enggak ya. Antum gak bisa ngomong. Ditanya mungkin antum gak bisa jawab. Emang kenapa? Ah, enggak bisa menerangkan. Enggak apa-apa, yang penting antum punya pilihan. Ada benteng, syukur bisa menerangkan. Itu lebih baik. Karena begini, begini, begini ya. Maksud mengatakan begini, begini, begini. Ini gunanya manhaj. Orang yang sudah digembleng dengan manhaj qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, dengan manhaj itu insyaallah ya. Maka tahdir-tahdir, jangan ngaji sama si pula, jangan ngaji sama si itu, si itu. Nah, itu jika diperlukan saja. Jika diperlukan saja. Apalagi hari ini kan fitnah jadi ya. Kalau antum mau perlu dijadikan, dibikin daftar ya, siapa yang perlu didatangi, siapa yang tidak, jadi fitnah. Dan kan enggak ada jaminan. Hari ini dia masuk daftar, tahun depan keluar dari daftar, kan bisa jadi bingung lah ya. Katanya yang ini boleh, sekarang enggak boleh. Nah, makanya enggak usah. Yang penting diri antum bisa milih, bisa membedakan. Ya. Antum bandingkan dengan orang yang baru saja taubat dari khamar, dari judi, saya mau ngajian. Ya. Pasti dia mana saja, ya. Mana ada pengajiannya. Siapa yang ngajak, ayo. Dia enggak tahu apa-apa tentang manhaj. Ya, pikir dia ngaji ya mana saja baik. Maka dia cari asal diajak kemana saja, ayo. Antum tentu tidak. Ya. Apakah yang boleh kita lakukan saat ziarah kubur? Berdoa, ya, mendoakan si mayat, memberikan salam. Apakah diperbolehkan jika ada yang memimpin doa, meminta kebaikan kepada Allah bagi mayat maupun bagi orang-orang yang berziarah? Tidak, ini tentu kalau ini baik tentu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Beramai-ramai di situ berdoa dipimpin. Ini tidak. Bahkan ketika sudah berkumpul para sahabat yang baru saja mengubur seorang mayat, Rasul ada di situ dan Rasul menyuruh doa, maka masing-masing berdoa tanpa terdengar satu sama lain. Padahal Rasul ada di situ, para sahabat ada di situ, Nabi tidak memimpin mereka membaca doa. Ya. Nabi hanya menyuruh doakan. Ya. Doakan agar dia sahabat teguh, karena sebentar lagi dia akan didatangi oleh dua utusan Allah. Saya pernah mendengar bahwa setelah majlis ditutup dengan doa kifaratul majlis, maka kesalahan dalam menyampaikan akan diampuni. Lalu ini dijadikan dalil bagi orang yang dangkal ilmu berdakwah dengan alasan dosanya diampuni. Oh, jadi mentang-mentang sudah diampuni jadi enggak apa-apa ya. Ngomong salah, menyampaikan batil, enggak apa-apa kan diampuni habis itu kepada teman-teman. itu saya kira seperti ini akan bisa dijawab dengan akal yang sederhana. Yang pertama, jika dosa itu diampuni, ya, jika ada kalimat bahwa ini mengampuni dosa, apakah si fulan yang mengucapkan itu diampuni? Kan gitu. Istighfar itu menghapus dosa, kan gitu. Tadi pagi saya berbuat dosa, lalu siangnya saya istighfar. Berarti dosa saya yang tadi pagi hilang. Bolehkah kita memastikan seperti itu? Kan tidak. Kan harapan besar. Memastikan kan tidak. Ya. Berhubung kemarin saya puasa Arafah, ya, 9 Zulhijjah. Maka dosa saya setahun yang lalu hilang. Ya. Berarti pas saya buka itu saya mengatakan saya adalah orang yang tidak punya dosa. Karena dihapus. Memastikan seperti itu bolehkah? Tidak boleh. Kan itu berharap, tidak memastikan. Nah, maka doa kifaratul majlis, kemudian dosa-dosa yang dia ucapkan ketika dia ceramah itu hilang, ini kan harapan, bukan memastikan. Adapun ketika dia ceramah dan di situ ada dosa, pasti dosa apa tidak? Ya, pasti. Kalau dosa kan pasti. Ya. Kalau dosa kan pasti. Kalau orang beramal, sholat misalnya, puasa misalnya, istighfar misalnya, bisa diterima, bisa tidak. Tapi orang berbuat dosa pasti, pasti dosa. Ya. Siapa tahu enggak dicatat. Enggak ada begitu. Ya. Siapa tahu enggak dicatat. Ya. Enggak ada begitu. Pasti dicatat. Pasti dicatat. Kalau kita berbuat amal, bisa dicatat sebagai pahala, bisa tidak. Bisa tertolak, bahkan kalau bid'ah dosa. Ya. Nah, ini jawaban bagi yang berpendapat seperti itu. Yang kedua kan menyesatkan. Baru dia diampuni, tapi menyesatkan orangnya. Ya, hadis dhaif dia bilang sahih. Sunnah dia katakan bid'ah. Nah, orang kan jadi kurban. Apakah jika setiap menjelang bulan puasa mendatangi makam orang tua berdoa dan membaca Al-Quran di sana tanpa adanya keyakinan akan keistimewaan makam tersebut termasuk syirik? Jangan syirik dulu, boleh apa tidak? Ya, syirik itu kan menuju ke sana, boleh apa tidak? Ya, dijawab tidak boleh. Karena apa? Menghususkan menjelang bulan puasa. Ya. Berarti harinya itu, kan ada dua, tempat dan waktu. Kenapa dia mengkhususkan menjelang bulan Ramadhan? Adakah dalil tentang hal ini? Kalau tidak ada, tentu tidak boleh. Walaupun dia tidak meyakini ada keutamaan di kubur itu, tetapi kenapa dia mengkhususkan satu Syawal misalnya, menjelang Ramadan misalnya, ya, ini tidak boleh. Walaupun tidak langsung dikonis sebagai syirik, karena menuju kepada syirik. Ya, wallahualam. Masih ada beberapa pertanyaan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.